Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ayat-ayat yang kita dengarkan tadi di dalam salat yang dibaca dari surah Al-Haqqah dari awal surah hingga akhir surah adalah ayat-ayat yang sangat agung, dan terdapat di dalam surah tersebut pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Kandungan yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam menjalani kehidupannya. Banyak hal yang terkandung di dalam surah tersebut, surah Al-Haqqah, dan dia adalah salah satu dari surah Makkiyah. Dan di kesempatan ringkas kali ini saya ingin menyinggung lima perkara, lima masalah yang terkandung di dalam surah. Yang pertama adalah tentang peringatan akan hari kebangkitan, hari kiamat. Kemudian yang kedua tentang mengambil pelajaran dari umat-umat kaum yang mendustakan para nabi dan para rasul, bagaimana mereka dibinasakan. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang dua golongan manusia. Tidak ada yang ketiga pada hari kiamat, golongan yang mengambil kitabnya dari arah kanan dan golongan yang mengambil kitabnya dari arah kirinya. Kemudian yang keempat, yang merupakan makna dari peringatan-peringatan yang berlalu di dalam surah tentang tahqiq maqam ar-risalah, maqam ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyebutan tentang bagaimana mewujudkan kedudukan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempercayai apa yang beliau bawa. Dan di akhir surah semuanya ditutup dengan perintah untuk bertasbih, yang mana di dalamnya terdapat perintah untuk mewujudkan maqamul ubudiyah, kedudukan penghambaan, kedudukan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lima makna yang sangat agung dan lima kandungan yang sangat berharga, yang setiap dari kita, apalagi di masa yang kita hidup pada masa ini penuh dengan berbagai perkara yang apabila kita tidak memperhatikan dan tidak membangun kehidupan kita di atas lima masalah ini, maka sungguh sangat dikhawatirkan bahaya yang mengancam kehidupan, dan sungguh sangat dikhawatirkan kesengsaraan yang akan menimpa kita. Iya. Dan demikianlah seluruh ayat-ayat Al-Quranul Karim, seluruh kandungan dari Al-Quran terdapat pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra." Dan demikianlah kami turunkan Al-Qur'an itu, Qur'anan Arabiyyan, Qur'an dengan bahasa Arab yang fasih, yang sangat mendalam kandungannya dan maknanya. Dan kami terangkan di dalamnya berupa ancaman-ancaman. La'allahum yattaqun, supaya mereka senantiasa bertakwa, dan supaya mereka senantiasa mengadakan, memperbaharui bentuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya. Iya. Maka setiap dari muslim dan muslimah, siapapun yang dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, hendaknya dia perhatikan maknanya dan bagaimana ayat-ayat yang didengarkan tersebut menambah keimanannya. Dan apabila ia mengingat dan mendengarkan kandungannya, semakin memperkokoh kaidah-kaidah kehidupannya. Dan apabila dia lalai darinya, maka itu adalah sebuah nasihat yang harusnya memperbaiki keadaan dirinya. Dari kandungan yang pertama disebutkan tentang al-haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Al-haqqatu mal haqqah. وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْحَاقَّةِ. الْحَاقَّةِ adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Ya, artinya al-haqqah sesuatu yang pasti terjadi. Dan hari kiamat, yang artinya hari kebangkitan, disebut dengan banyak penamaan dalam Al-Quran untuk menjelaskan hakikatnya, maknanya, kengeriannya. Disebut dengan nama al-haqqah, disebut dengan nama yaumul ba'ats, hari kebangkitan, disebut dengan nama yaumul azifa. Iya. Dan disebut dengan nama yaumut tanad, sebab pada hari itu tiap orang saling memanggil, memohon pertolongan. Dan banyak lagi penamaan-penamaan yang lain disebut dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak penamaan-penamaan ini bisa memberikan gambaran betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Dan betapa seorang mukmin hendaknya senantiasa mengingat akan hari kiamat dan mempersiapkan bekalnya untuk menghadapinya ketika terjadi hari kiamat tersebut. Tentang hari kiamat, supaya manusia mengingat dengannya. Dan di surah Al-Haqqah diterangkan tentang hari kiamat. Kemudian diterangkan bagaimana dibinasakannya umat-umat yang telah lalu. Linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Supaya itu menjadi tadhkirah bagi kalian, peringatan, dan dipahami oleh telinga-telinga yang ingin memahami, mendengarkannya. Maka harus ada dari bentuk tadabbur, memperhatikan dan memahaminya, senantiasa mengingatnya. Iya. Senantiasa mengingatnya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sungguhnya dalam hal tersebut terdapat peringatan bagi siapa yang mempunyai hati atau siapa yang mempunyai pendengaran dan dia adalah orang yang mempersaksikan. Di antara peringatan-peringatan tentang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal sebuah surah di Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yawma tarawunaha تذهل كل مرضئة أما أرضأت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Hari tatkala kalian melihatnya, hari tatkala kalian melihatnya, maka setiap perempuan yang hamil menggugurkan kandungannya. Dan yawma tarawunaha ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Setiap perempuan yang menyusui bayinya, dia lalai dari anak yang dicintainya, anak yang dia lahirkan kemudian dia susui, dia lalai darinya kerana dahsyatnya hari kiamat. Dan setiap perempuan yang hamil, ia keguguran kerana dahsyatnya hari kiamat tersebut. Dan kau melihat manusia seakan-akan mereka mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tapi siksaan Allah yang sangat pedih. Iya. Maka ini diantara peringatan-peringatan yang hendaknya senantiasa kita mengingat, bahwa ada hari setelah kehidupan dunia ini, ada masa setelah kehidupan dunia ini, waktu-waktu yang sangat mengerikan yang harus kita lalui. Yang hal ini tentunya merupakan salah satu dari bagian kehidupan agar supaya kita ingat kita ini tidak kekal di dunia. Semua dari kita akan berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepadanya. Kita sadar maupun tidak sadar, ridha maupun tidak ridha, senang maupun tidak senang, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Tidaklah seluruh yang berada di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. لقد أحصاهم, sungguh kami telah menghitung mereka dengan sangat detailnya, dan kami telah mempersiapkannya dengan sebenar-benar persiapan. Dan setiap orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri. Iya. Dalam keadaan sendiri, mempertanggungjawabkan amalannya sendiri dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di muka bumi ini. Dan di antara makna yang hendaknya kita senantiasa mengingat, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak mengingatkan di dalam hadis beliau, dan beliau menganjurkan untuk banyak memperingat hal tersebut. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru min dzikri hadimi ladzat." Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Yang semua dari manusia pasti akan mengalaminya. Pasti akan dijemput oleh kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Aina ma takunu yudrikkumul maut. Walau kuntum fi burujim musyayyada, dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Iya. Maka ini diantara renungan dan diantara pembahasan yang disebutkan di dalam surah Al-Haqqah. Dan ini makna yang pertama yang ingin saya ingatkan di sini. Kemudian makna yang kedua, di dalam surah Al-Haqqah disebutkan kaum Tsamud, dan disebutkan kaum Ad, dan disebutkan Fir'aun dan Al-Mu'tafikat, kaum-kaum yang datang setelahnya, dan disebutkan sebelumnya kaum Nuh. Bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pelanggaran yang mereka lakukan dan karena mereka menyelisihi para nabi dan para rasul. Maka ini adalah peringatan bahwa kehidupan di dunia ini adalah untuk menjawab seruan para nabi dan para rasul. Dan hendaknya diingat bahwa siapa saja yang menyimpang dari apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, pasti akhirnya adalah kebinasaan dan kehancuran. Ya. Dan ini hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an. Afalam yasiru fil ard, atau di ayat sebelumnya, wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha وبئر مؤطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Dan betapa banyak dari negeri-negeri yang kami binasakan. Betapa banyak dari negeri-negeri yang kami binasakan. Wahiya zalima, dan negeri-negeri itu zalim. Berbuat kezaliman. Iya. Dan ini penyebutan di dalam surah Al-Hajj yang sebelumnya telah diterangkan. Iya, kisah-kisah dari umat-umat atau di surah-surah sebelumnya diterangkan bagaimana umat-umat yang menyimpang dan umat-umat yang menentang Nabi dan Rasulnya, bagaimana Allah membinasakan mereka. Iya. Maka betapa banyak dari negeri yang kami binasakan dan mereka dalam keadaan zalim. Engkau melihat negeri tersebut, atap-atap bangunannya telah menutupi runtuhan temboknya. Dan engkau melihat sumur-sumur yang tidak berfungsi lagi, kehancuran yang menimpa mereka. Kemudian Allah ingatkan, tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi ini memperhatikan, tadabbur, mengambil pelajaran, yang kemudian mereka mempunyai hati yang pakai untuk berakal, berpikir dengannya, mengambil pelajaran, dan mereka mempunyai telinga yang dengannya mereka mendengar. Iya. Kemudian Allah ingatkan bahwa orang yang berpaling dari hal seperti ini itu tidaklah membutakan matanya, tetapi membutakan pandangan matanya. Tidaklah membutakan matanya di dunia, tetapi membutakan pandangan hatinya yang berada di dalam dada. Iya. Dan perlu diketahui bahwa siapa yang di kehidupan dunia ini buta dan menutup matanya dari petunjuk, menutup matanya dari peringatan, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit, apakah kesengsaraan di dunia dan di atas penafsiran sebagian ahli tafsir, iya, himpitan dan kesempitan di alam kubur, dan kami akan membangkitkannya dalam keadaan buta. Ia bertanya, wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulunya saya melihat? Maka Allah berfirman, demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami. Dan ayat-ayat mencakup dua ayat, ayat-ayat syar'iyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ya. Ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan peringatan, maupun dia telah menyaksikan bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Ayat-ayat telah datang kepada engkau dan engkau melupakannya, maka pada hari ini engkau pula dilupakan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta dan lebih sesat jalannya. Iya. Karena itu hendaknya kita mengambil pelajaran dan mengambil ibrah dari keberadaan umat-umat yang telah lalu. Bagaimana mereka dibinasakan dan bagaimana mereka dihancurkan. Dan seluruh hal yang tentunya bagi seorang mukmin agar supaya ia terhindar atau menghindari segala hal yang menyebabkan binasanya umat-umat yang telah lalu itu. Iya. Karena itulah di antara pedoman hidup seorang hamba yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia jangan terjatuh dalam lubang dua kali. Dan dia mengambil ibrah dari selainnya, sebab as-sa'idu man ta'aba bi ghairihi. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mengambil nasihat terhadap apa yang terjadi pada selainnya. Ini adalah pembahasan yang kedua dari kandungan surah ini, surah Al-Haqqah. Kemudian pembahasan yang ketiga dari kandungan surah ini adalah peringatan bahwa pada hari kiamat ada dua golongan dari manusia. Iya. Pada hari kiamat hanya dua golongan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembagian dua golongan ini dalam banyak ayat. Bagaimana kedudukannya Apabila dia dari golongan kanan atau penghuni sorga, maka diterangkan bagaimana kenikmatan yang didapatkan, kemuliaan yang akan dia peroleh, dan kesejahteraan yang ia bernikmat-nikmat di dalamnya. Dan apabila diterangkan tentang penduduk neraka, maka diterangkan bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana kengeriannya, dan bagaimana pedihnya kehidupan penduduk neraka, dan bagaimana siksaan yang terkandung di dalamnya, berbagai azab, belenggu, kengerian, makanannya, kemudian minumannya, dan hal-hal yang hendaknya menjadi peringatan dan menggetarkan hati setiap hamba. Iya, disebutkan di dalam banyak surah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara global bahwa pada hari kiamat hanya ada dua golongan, tidak ada golongan yang ketiga. Allah berfirman, "Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Satu kelompok di dalam sorga dan satu kelompok di dalam neraka. Dan Allah berfirman, "Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id." Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Hanya ada dua golongan. Maka lihat di mana keberadaan kita dari dua golongan ini. Sejauh mana amalan yang kita lakukan yang mendekatkan kita kepada salah satu dari dua golongan. Iya. Ini hendaknya menjadi letak renungan dan perhatian seorang hamba yang ingin meraih kebahagiaan dalam kehidupannya. Hendaknya menjadi renungan dan perhatian seorang hamba yang mengerti apa hakikat dari kehidupan ini. Apa makna dari kehidupan yang sementara ini? Yang setiap orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalannya. Iya. Sebab amalan yang dia lakukan di dunia cuma ada dua kemungkinan. Dengan amalannya dia menyebabkan dirinya tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Dengan amalannya dia menjadikan dirinya tergolong kepada orang-orang yang merugi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis Abu Harith Al-Asy'ari yang diriwayatkan atau Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kullu an-nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Setiap manusia itu berusaha. Dengan usahanya dia menjual dirinya, saking banyaknya dia berusaha. Ada yang dengan usahanya dia membebaskan dirinya dari api neraka. Dan ada yang dengan usahanya dia justru menghancurkan dirinya masuk ke dalam api neraka wal'iyadu billah. Iya. Dan juga harus kita ingat bahwa amalan-amalan itu adalah amalan perbuatan kita sendiri. Iya. Amalan perbuatan kita sendiri. Allah telah menerangkan segala jalan. Iya. Diterangkan dua jalan sekaligus. Jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Allah berfirman, "Wahadainahun najdain." Kami berikan hidayah kepada dua jalan. Itu jalan yang baik dan jalan yang jelek. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan demi jiwa dan penyempurnaannya, kemudian kami ilhamkan kepada jiwa ini dua jalan. Jalan kefajiran, jalan yang tidak baik, atau jalan yang mengarah kepada ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami merinci ayat-ayat, menjelaskan ayat-ayat, menerangkannya. Ini jalan menunjukkan dirinci jalan-jalan kebaikan. Kemudian diterangkan dan supaya nampak dengan sangat jelasnya jalan orang-orang yang berdosa, jalan orang-orang yang mujrim. Dua jalan sekaligus diterangkan. Dan penjelasan dua ayat setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang dia ketahui berbahaya bagi umatnya. Iya. Maka dua jalan telah diterangkan. Kalau ada yang menyimpang, ada yang jatuh di dalam jalan kebaikan, melakukan amalan ketaatan, maka itu adalah untuk kebaikannya sendiri. Dan siapa yang melakukan kejelekan, maka jangan dia mencelah kecuali dirinya sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha." Siapa yang beramal saleh maka untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jelek maka dia sendiri akan menanggungnya. Dan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah." Wahai sekalian hambaku, sungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Saya catat dengan sangat detailnya. Kemudian saya akan sempurnakan pembalasannya kepada kalian. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mendapatkan selain dari kebaikan, maka jangan sekali-sekali dia mencelah kecuali dirinya sendiri. Iya, tiada lagi udzur. Jalan kebaikan diterangkan, jalan kejelekan diterangkan, diturunkan kepada kita Al-Qur'an yang menjelaskan segala kebaikan, menjelaskan segala petunjuk. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan rahmat dan obat bagi orang-orang yang beriman, dan tidak menambah orang-orang yang zalim kecuali hanya kesengsaraan. Telah diturunkan kepada kita, telah diutus kepada kita seorang rasul yang menjelaskan segala jalan, jalan yang baik dan jalan yang jelek. Karena itu siapa yang berbuat kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah yang memberikan taufik dan inayahnya dia mengenal jalan kebaikan dan melakukannya. Dan siapa yang melakukan kejelekan, maka dia jangan mencelah kecuali dirinya sendiri. Dialah yang kurang, dialah menerapkan perintah Allah, dialah yang menyebabkan dirinya sendiri jatuh di dalam kesesaran, jatuh di dalam siksaan, waliyadzubillah. Maka di dalam ayat-ayat di surah Al-Haqqah ini diterangkan golongan yang kanan, ya, bagaimana ia menerima kitabnya dan bagaimana kemudahan yang dia dapatkan. Golongan yang kanan, dia terima kitabnya dari arah kanannya. Dan di dalam surah Al-Inshiqaq, dia terima min wara'i dhahri, dari belakang punggungnya. Ya, ini kata para ulama mengandung dua kemungkinan. Bahwa kemungkinan yang pertama, dia menerima dari kanannya, tapi dia ambil dari arah belakang punggungnya. Ya, dan kadang kemungkinan yang kedua, ada dua bentuk. Ya, kadang dia terima dari arah kanannya, atau maaf, untuk diterima dari belakang punggungnya, itu disebutkan untuk yang menerima kitabnya dari arah kirinya. Ya, dari arah kirinya. Maka golongan yang kanan menerima bergembira dengannya. Kemudian diantara hal hendaknya kita cermati dalam ayat ini, bagaimana, ya, alasan dan bagaimana atau apa yang menyebabkan orang-orang yang menerima kitabnya dari arah kanannya. Disebutkan dalam ayat yang kita dengarkan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Sungguhnya saya sangat yakin. Abang di sini bermakna yakin. Sungguhnya saya sangat yakin bahwa saya akan menemui hisabku. Saya akan dihisab di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini keberadaan orang-orang yang beriman. Mereka punya rasa takut di dalam kehidupannya. Mereka punya rasa khawatir. Mereka adalah orang-orang yang menyadari bahwa setiap perbuatan dan amalannya pasti dia akan pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala, kecil maupun yang besar. Semuanya akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nada'u al-mawazinal qisth li yaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan pada hari kiamat, timbangan keadilan pada hari kiamat, dan tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Walaupun amalan yang dilakukan hanya sebesar biji khartal, kami akan datangkan biji tersebut, dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menghisab. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nada'ul kitab فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan diletakkanlah kitab itu, diletakkanlah kitab perhitungan, apa yang mencatat seluruh amalan. Maka engkau melihat orang-orang yang zalim, mereka kasihan, sangat bersedih terhadap dirinya sendiri. Penyesalannya, mereka berkata, wahai betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Setiap amalan kami yang besar maupun yang kecil, semuanya tercatat di dalamnya dengan sangat detailnya. Ya. Dan mereka melihat apa yang mereka lakukan di muka bumi ini, semuanya dalam keadaan hadir, nampak. Tidak ada yang akan lupa apa yang dia lakukan. Semuanya akan ingat. Ya. Dan pandangannya sangat tajam. Wa basaruka al-yawma hadid. Pandanganmu pada hari itu sangat tajam. Dia akan mengingatnya. Apa yang dia lakukan, semuanya akan dia ingat. Iya. Semuanya akan dia ingat. Nah, Maka ini di antara penyebutan. Ya. Kemudian di akhir ayat di surah Al-Kahfi yang disebutkan tadi, dia dapatkan apa yang dia lakukan hadir di depannya. Kemudian Allah jelaskan, وَمَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Rabbmu tidak pernah mendzalimi seorang pun. Tidak pernah mendzalimi seorang pun. Maka apabila ada kesadaran dari seorang hamba bahwa dia akan mempertanggungjawabkan setiap amalan yang dia lakukan, ini akan membawanya kepada berbagai makna ibadah yang sangat indah. Dan ini akan membawanya kepada berbagai pintu ketaatan. Ini akan menyebabkan adanya rasa takut di dalam dirinya. Akan tercipta di dalam dirinya rasa takut. Rasa takut yang menyebabkan ia dibahagiakan dan dimuliakan dengan sorga. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, dia mendapatkan dua sorga. Mana kedudukan? Takut kepada kedudukan Rabb. Ini ada dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Penafsiran yang pertama, dia takut akan berdiri menghadap di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir dia tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar, atau tidak bisa menjawab dengan jawaban yang menyebabkan dia selamat apabila ditanya ketika menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah seorang perantara pun. Tidak ada antara dia dan antara Allah seorang penerjemah pun. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Adi bin Sabit. Ya, Adi bin Hatim. Dan penafsiran yang kedua, dari orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya, ia tahu bagaimana kebesaran Allah, bagaimana keagungannya. Ya, sehingga ia sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan purnya rasa khasyah. Khasyah ini adalah takut yang disertai dengan ilmu. Dan inilah sifat orang-orang yang berilmu. Sifat alim ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama. Orang-orang yang punya rasa khasyah ini, Allah terangkan, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya, ya, bil ghaib, dalam keadaan ia sendiri, maka dia mendapatkan pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan surga Aden yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian, ia kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada mereka. Di akhir surah Al-Bayyinat diterangkan bahwa ini untuk siapa? Dalika liman khasyia rabbah. Ini bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, siapa yang melampaui batas? Ya. Siapa yang melampaui batas? Fa amma man tagha. Kemudian dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maka tempat tinggalnya adalah neraka jahannam. Dan siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya dan dia melarang jiwanya untuk mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan sorga. Dia akan mendapatkan sorga. Maka ini dari kebaikan orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Orang-orang yang yakin. Orang-orang yang sadar bahwa dia akan kembali menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di dalam ayat-ayat yang lainnya. Bagaimana ketika penduduk sorga masuk ke dalam sorga. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain. Saling bertanya. Kenapa kalian berada dalam sorga? Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adzabas samum. Mereka berkata, sungguhnya kami dulu ketika kami berada di tengah keluarga kami di dunia, kami adalah orang-orang yang musyfik, punya rasa takut, khawatir terhadap dirinya. Kesadaran mereka inilah yang menyebabkan Allah menjaga mereka sehingga mereka dijaga dari siksaan api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dijaga dari siksaan api neraka. Karena itulah, ini adalah renungan yang sangat indah. Ini adalah renungan yang sangat indah, sangat berarti dan bermakna bagi seorang hamba. Iya, dan dari dasar-dasar kehidupannya. Ya, hendaknya tahu bahwa hanya ada dua golongan. Hendaknya setiap orang memikirkan di mana dirinya dari dua golongan ini. Dia renungkan apa yang dia lakukan pada hari itu. Apakah mendekatkannya kepada penduduk sorga atau mendekatkannya kepada penduduk neraka. Dan setiap dari jiwa berhak memilih. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha menghisab. Faman syaa'a falyu'min. Waman syaa'a falyakfur. Siapa di antara kalian yang beriman, silakan dia beriman. Siapa yang ingin kufur, hendaknya silakan dia kufur. Kemudian hal yang keempat yang ingin saya ingatkan dari kandungan surah, terdapat di dalam kandungan surah ini tahqiq maqam ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diterangkan tentang hari kiamat, bagaimana umat-umat yang mendustakan para rasul dihancurkan. Kemudian diingatkan bahwa di hari kiamat hanya ada dua golongan, dan disebutkan setiap dari penduduk sorga, golongan yang diberi kitabnya dari arah kanannya, disebutkan bagaimana kebahagiaan, kemuliaan, kenikmatan yang didapatkan. Kemudian disebutkan orang yang mendapatkan kitabnya dari arah kirinya, bagaimana kesengsaraannya, bagaimana penyesalannya, dan apa yang dia dapatkan. Kemudian bagaimana dia menyebutkan kekurangan-kekurangannya yang dia lakukan di dunia, tidak memberi makan anak yatim, ya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana disebutkan bentuk makanan dan siksaan yang mereka dapatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun." Sungguh saya bersumpah. Kalimat la di situ adalah la bermakna taukid. Dia adalah zaidah bermakna taukid, penekanan bahwa sungguh saya bersumpah dengan apa yang kalian telah saksikan dari penggambaran dalam ayat-ayat Allah syar'iyyah dan kalian saksikan di ayat-ayat kauniyah. Ini hendaknya memberikan basirah dalam hati seorang hamba. Apa yang kalian telah saksikan? Dan saya bersumpah dengan apa yang kalian belum saksikan. Bahwa apa yang diterangkan itu adalah sebagian. Dan masih banyak hal-hal tentang hari kiamat yang belum kalian saksikan. Yang belum kalian dengarkan. Ya. Allah mengingatkan bahwa sungguh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ucapan yang benar. Bukanlah ucapan seorang penyair. Dan bukan pula ucapan seorang dukun. Dia adalah apa yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperingatkan, andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdusta, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya? Tapi apa yang beliau bawa adalah sebuah kebenaran. Dan ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa wajibnya kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah tadzkirah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi siapa yang mengikutinya, mengambil pelajaran darinya, dan dia adalah kehancuran, kesengsaraan bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin, wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Maka ini juga adalah renungan bagi kita, sejauh mana kita mewujudkan makna Muhammadur Rasulullah, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, sejauh mana kita mewujudkan makna mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Iya, apakah kita sudah melakukan segala perintah? Apakah kita sudah meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini semuanya hendaknya menjadi renungan-renungan di dalam hati kita yang dengannya insyaallah taala ini akan mengarahkan kehidupan kita kepada kehidupan yang diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir surah Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Iya. Ingatkan. Fasabbih bismi rabbikal azim. Iya. Fasabbih, maka bertasbihlah, agungkanlah, sucikanlah Allah. Dan kalimat tasbih sangat banyak dalam Al-Quran. Iya. Datang dalam bentuk perintah, fasabbih. Kemudian datang dalam bentuk fi'il madhi. Sabbaha lillahi man fis samawati. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang berada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Dan datang dalam bentuk fi'il madhari. Apa yang sedang terjadi atau akan terjadi, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan datang dalam fi'il amr, perintah, dan datang dalam penjelasan bagaimana ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa segala yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di sini diperintah untuk bertasbih, dan kalimat tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, mensucikannya, ini mencakup banyak makna. Iya, sebab mengagungkan Allah, mensucikannya, masuk di dalamnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Masuk di dalamnya mensucikan Allah dalam uluhiyahnya. Masuk di dalamnya mensucikan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Masuk di dalamnya mensucikan Allah dalam syariat dan agamanya. Masuk di dalamnya mensucikan Allah dalam ketentuan dan takdirnya. Iya. Fasabbih. Ya. Kemudian dikatakan fasabbih bismi rabbika, isim, nama Rabbmu. Dan kalimat nama ini mencakup, ya, kalimat nakirah mencakup seluruh nama, sebab Allah mempunyai banyak nama. Walillahil asmaul husna, bagi Allah nama yang maha mulia, nama-nama yang maha indah, yang berada di atas puncak keindahan. Ya. nama Rabbmu Al-Azim. Disebutkan di sini bahwa nama ini adalah nama yang azim, menunjukkan bahwa seluruh nama-nama Allah adalah nama-nama yang agung, nama-nama yang mempunyai makna yang sangat luas. Iya, pengertian yang maha sempurna, pengertian yang maha mendalam. Iya, dan mencakup iya kesempurnaan, keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kita diperintah untuk bertasbih kepada Allah. Dan ini adalah perintah untuk mewujudkan makna maqam al-ubudiyah, makna kedudukan penghambaan kepada Allah. Ya, sebagai tambih bahwa hendaknya setiap hamba yang hidup dalam kehidupan di dunia ini, bagaimana dia mewujudkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan diciptakannya atau hikmah diciptakannya dia di kehidupan dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Karena itulah perhatikan makna-makna ini. Sejauh mana kita telah beribadah kepada Allah? Benarkah kita telah memurnikan ibadah kita kepada Allah? Benarkah kita iya tergolong kepada hamba-hamba Allah? Dan dari mana ubudiyah? Seorang mengenal siapa Rabb-nya. Apakah kita semua telah mengenal siapa Allah? Iya. Apakah kita telah mengenal rububiyah Allah, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-Nya? Kemudian keharusan dari hal tersebut, kita mengenal agama Allah. Ya, apa yang Allah tuntunkan dan syariatkan, apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang, apakah kita mengetahui hal ini dalam kehidupan dunia? Sudahkah kita mewujudkan seluruh hal ini? Kemudian syariat dan agama ini dibawa oleh seorang Rasul. Apakah kita telah mengerti kedudukan Rasulullah SAW? Apakah kita telah menunaikan hak-hak beliau? Ini semuanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang apabila dijawab dengan benar, akan menyempurnakan kedudukan penghambaan, kedudukan ibadah, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan inayahnya kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang mendengarkan sebuah ucapan dan mengambil yang terbaiknya dan mengamalkannya. Dan semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil pelajaran darinya, mengambil hikmah darinya, kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan, di dalam kehidupannya. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Karim, semoga kita semua diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita dijaga di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai apa wasiat dari apa ustaz-ustaz untuk memberikan tausiah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kekurangan dan kesalahan, dan semoga Allah melipat gandakan pahala untuk kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.